sallallahu alaihi wasallam. Bab seseorang yang berihlal niat manasik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis Ibnu Umar ini pada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Barakallahu fikum. Nanti akan saya sebutkan pada hadis yang pertama yang dibaca insyaallah taala atau hadis yang setelahnya. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang permasalahan al-ihlalu alal ibham, niat manasik, niat ihram pada sesuatu yang masih mubham, tidak jelas. Paham ya? Kalau yang selama ini kita bahas ihlalnya jelas, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau haji juga jelas niatnya, haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad. Kalau tamattu labbaik Allahumma umratan wa hajja, kalau ifrad labbaik Allahumma hajjan, jelas. Yang dibahas sekarang ini adalah ihramnya dia, ihlalnya dia pada sesuatu yang mubham. Seperti pada bab ini, dia berihlal seperti ihlalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal seperti Rasul berihlal. Itu mubham, enggak jelas. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Di sini barakallahu fikum ada dua pembahasan. Yang pertama ialah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, setelah atau apa nama setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan yang pertama, ihlal ala mubhamin di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini diperbolehkan baik dengan menisbatkan atau mengkait ihlalnya dengan ihlalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berangkat haji dari Yaman. Belum tahu apa yang diniatkan Rasul ketika haji wada. Maka sahabat Ali berihlal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza yajuz. Ini diperbolehkan. Sebab yang pertama, itu dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, ihlalnya diqaid dinisbatkan kepada ihlalnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga yang paling penting, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak melarang, tidak mencegah tindakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Hada wadih. Tulangi lagi. Pembahasan yang pertama, ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan apabila dikait, diikat, dinisbatkan kepada ihlalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dikarenakan satu, dilakukan di zamannya Rasulullah SAW. Yang kedua, diqaid, diikat, dinisbatkan pada ihlalnya Rasul SAW. Sesuatu yang ma'ruf, yang masyhur dari beliau. Yang ketiga, dikarenakan Rasul SAW tidak melarang tindakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dipaham misalnya, ini disamanya Rasul. Dan akan disebutkan terkadang kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu insyaallah ta'ala. Baik, pembahasan yang kedua, ini dilakukan setelah atau di luar zamannya Rasulullah SAW, di zaman setelah beliau sampai zaman sekarang ini. Apakah boleh al-ihlalu alal ibham? Ihlal pada sesuatu yang masih mubham. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, jumhur menyatakan boleh. Jawazul ihram alal ibham. Diperbolehkan ihram, niat ihram, niat ihlal pada perkara yang masih mubham, dengan satu persyaratan. Yaitu taqyiduhu ala fi'li man yatahaqqaqu annahu ya'rifuhu. Taqyiduhu ala fi'li man yatahaqqaqu annahu ya'rifuhu. Syaratnya, ihlal tadi dikhaid, diikat pada perbuatan seseorang yang dipastikan dia tahu, dipastikan dia mengetahuinya. Dikiaskan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, barakallahu fikum, ada salah seorang muslim di zaman sekarang ini, kul namanya siapa? Hamzah ini pengen haji dan dia punya uang dan daftar haji. Baik, ikut rombongan saya. Barakallahu fikum. Hamzah ini tidak tahu menahu, pokoknya melu. Yang penting ikut sama saya sudah. Gitu ya. Ketika waktunya dia dimiqat, melafalkan ihlal, dia berihlal atas perkara yang mubham, tapi dikaitkan dengan saya. Zah, Hamzah, kamu apa ihlalnya? Dia bilang ahlal tu bima ahalla fihi Ustaz Afif. Saya berihlal seperti ihlalnya Ustaz Afif. Orangnya jelas, orangnya ma'ruf dan tahu ihlal saya ketika itu adalah haji tamattu. Saya mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajja. Paham ya? Hamzah ini enggak menyebutkan langsung ihlalnya labbaik Allahumma umratan wa hajja. Dia mengatakan ahlaltu bima ahlati Ustaz Afif. Hamzah ini. Kata jumhur itu boleh. Apa syaratnya? Ihlalnya orang tadi diikat, dikaitkan dengan perbuatan seseorang yang dipastikan dia mengetahuinya. Ya ini misalkan kayak saya misalkan. Dia tahu saya ikut berhaji dan tahu saya melafalkan ihlal. Dipaham ya? Maka nanti Hamzah ini manasiknya sama kayak manasik saya. Dikarenakan saya tamattu, maka dia hajinya haji tamattu, menyesuaikan dengan keadaan tamattu. Paham? Ada qaul man? Ada qaul jumhur. Mereka mengkiaskannya pada tindakan Ali bin Abi Thalib tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya Malikiyah. Ini juga pendapatnya Al-Kufiyun, orang Al-Kufah, yaitu Abu Hanifah. Mohon maaf. Dikatakan la yasihu al-ihram 'ala al-ibham. La yasihu al-ihram 'ala al-ibham. Tidak sah ihram, niat ihram pada perkara yang mubham. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini mengisyaratkan bahwasanya ini khusus untuk di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam semata. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya ini boleh khusus di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Dikarenakan pada waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat dari kota Yaman tidak mengetahui bagaimana manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ali pun berihlal dikaitkan, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilahnya. Sahabat Ali berangkat dari kota Yaman tidak mengetahui manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ihlalnya pun dikaitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman setelah beliau, ahkamul manasik telah sempurna, hukum-hukum manasik haji telah sempurna. Baik, rincian hukumnya telah diuraikan begitu, sehingga wajib memilih salah satu daripada manasik tadi, tidak boleh dengan cara mubham. Dipaham ya? Kalau sekarang sudah jelas ada tamattu, qiran, ifrad, selesai dan tahu antum, tinggal pilih tamattu, khalas, niat tamattu, qiran, khalas, niat qiran, ifrad, khalas, niat ifrad. Dipaham ya? Sehingga masalah ini boleh, tapi dulu khusus di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha huwa al-adhhar wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini yang lebih nampak insyaallah ta'ala seperti yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Paham, Dok? Kalau zaman sekarang ini Ada, karena kebanyakan kaum muslimin sekarang begitu ya kan, ikut aja apa kata pembimbingnya, apa kata mutawifnya, apa kata kiainya. Tanya mereka, Zah, Pak Hamzah, ini niatnya apa ini? Manut Pak Yai. Tidak boleh. Sekarang sudah jelas manasiknya itu. Anda ini kepingin haji apa? Ifrad, qiran, apa tamattu? Manut Pak Yai. Boleh manut. Niatnya jelas. Yang paling bagus Pak Yai. Nah, sudah. Kalau yang paling bagus tamattu. Nanti kamu niatnya tamattu ya. Harus sampaikan kepada Pak Yai-nya. Tamattu. Ayat dan dia melafalkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Paham ya? Amin. Barakallahu fikum. Ini muslimin sekarang begitu. Bahkan terkait dengan tata cara manasik, enggak ngerti, pokoknya melu ikut lakonnya, bimbingnya. Lepas pusing dia. Wah, gimana nih? Gimana nih? Pokoknya terus ngantil terus mana-mana itu. Wah, sampai selesai. Gimana? Pokoknya begitu. Nah, kiai ku lebih alim daripada kamu. Allah musta'an. Ala kulli hal hadha. Dipahami insyaallah ya. Al-muhim yang nampak pendapat yang lebih nampak insyaallah ketika ihlal, ketika ihram harus diperjelas. Pakai ihram yang mana? Tamattu atau qiran atau ifrad? Sebab hukum-hukum manasik, hukum agama telah sempurna, telah disusun rapi dan diketahui. Barakallahu fikum. Adapun berihlal dengan mubham itu hanya dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Itu kenapa Imam Bukhari mengatakan babu man ahalla fi zamanin Nabi. Beliau mengkait dengan kata-kata fi zamanin Nabi. Tab sesuatu berihlal di zaman Nabi. Seperti ihlalnya Rasulullah SAW. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Makki ibn Ibrahim. An ibn Jurayj. Siapa namanya? Abdul Surahman. Duh, Surahman namanya siapa? Siapa Jurayj? Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Kadang samar-samar Abdul Aziz. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala Ata'un. Siapa Ata'ini kan? Ata' bin Abi Rabah. Qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu an ayyuqima ala ihramihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk tetap pada niat ihramnya. Kata Syahid. Jadi Rasul tidak mencegah, tidak melarang tindakan Ali pada ihramnya itu. Qala wa dzakara qaula Suraqah, dan beliau menyebutkan ucapannya Suraqah. Ini pada hadis Suraqah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji itu kewajiban haji itu untuk tahun ini saja ataukah untuk selama-lamanya?" Beliau mengatakan bal lil abad. Ini umrah haji tamattu ini untuk selama-lamanya. Itu ucapannya Suraqah. Al-muhim syahidnya pada kata-kata yang pertama, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap pada ihramnya. Berarti Rasul sudah melarang, enggak mencegah. Berarti boleh. Saya bilang ya, boleh. Ingat khusus untuk di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca riwayat tentang kisahnya Ali. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana al-Hasan ibn Ali al-Khallal al-Hudali, qala haddathana Abdul Samad bin Abdul Warith ibn Sa'id al-Nukhi. Abdul Samad bin Abdul Warith ibn Sa'id السنوخي. قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الأصفر مروان الأصفر nama bapaknya Khaqan مروان ابن Khaqan الأصفر أبو خلف البصري مروان ابن Khaqan أبو خلف البصري Riwayat Marwan dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari hanya hadis ini saja. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala menceritakan qadima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Faqala, maka Rasul bertanya, "Bima ahlalta?" Dengan apa engkau berihlal? Qala, katanya Ali, "Bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berihlal dengan apa-apa yang Rasul berihlal dengannya. Yang dimaukan sekarang. Ini namanya mubham. Paham ya? Aku berihlal seperti ihlalnya Rasul. Mubham. Maka tergantung bagaimana Rasul. Kalau belum mengatakan, faqala, maka berkata Rasulullah SAW, laula anna ma'iyal hadiyah la ahlaltu. Kalau bukan karena aku membawa hadiyu, aku sudah tahallul. Awane, kalau seandainya aku tidak membawa haji, aku tahallul, yakni haji tamattu, umrah sempurna, tahallul bebas semuanya, nunggu waktu haji ihram lagi, namanya haji tamattu. Tapi karena Rasul membawa haji, maka aku tidak tahallul. Selesai umrah kudum, tawaf, sa'i, dengan tahallul, masih menggunakan baju ihram. Sampai masuk manas gaji baru tahal tanah 10 Dhul Hijjah. Namanya Haji Qiran. Beliau Haji Qiran. Kata beliau, kalau seandainya aku tidak membawa haji, aku tahallul. Artinya apa? Aku Haji Qiran. Maka engkau wahai Ali harus Haji Qiran. Karena engkau berihlal seperti ihlalnya Rasul. Rasul Haji Qiran, maka Ali harus Haji Qiran juga. Begitu. وزاد محمد هكذا عندكم ها وزاد محمد ابن بكر بن جريج ini mestinya bukan di hadis yang di sini, yang di atas ya, padahal tuh begitu. Ah iya, itu yang betul ya Pak. Jadi gimana, ulangi lagi nih. Pada hadis yang paling atas dari Jabir, wa dzakara qaula Suraqah wazada Muhammad ibnu Bakr an ibn Jurayj, dan Muhammad bin Bakr menambahkan dari ibn Jurayj, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali, bima ahalta ya Ali, dengan apa kau berihlal wahai Ali? Qala, bima ahala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berihlal dengan apa-apa yang Rasul berihlal dengannya. Rasul mengatakan, fahdi, kalau begitu kamu harus membawa hewan haji. Wamkuth haraman kama anta, dan diam, tetaplah kamu menggunakan baju ihram sebagaimana kamu sekarang ini. Artinya jangan tahallul. Kamu sekarang haji kiran, jangan tahallul. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad bin Yusuf qala haddathana Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس Qala, berkata Abu Musa, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaumin bil Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku pada suatu kaum di Yaman. Itu bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Musa dikirim berdua ke Yaman. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang mengatakan sahabat Ali di Sana'a, sahabat Abu Musa di Ma'rib. Atau yang sebesar itu. Baik, kata Abu Musa, faji'tu wa huwa bil Batha. Saya datang ke kota Mekah untuk haji dari Yaman menuju ke Mekah. Saya datang dari Yaman, Rasul sudah ada di Batha. Sebuah tempat beliau singgah di sana awal kedatangan di kota Mekah. Sebuah tempat namanya Batha. Batha itu dataran rendah. Ya, dataran rendah dari sebuah tempat. Batha. Rasul ketika itu singgah di sana. Qal faqala Bakar bertanya, "Bima ahlalta?" Dengan apa kau berihram Abu Musa? Qal qultu, saya katakan kata Abu Musa, "Ahlaltu ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya berihlal seperti ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul bertanya, "Hal ma'aka min hadiyin?" Apakah kamu membawa hewan haji? Kutulah, tidak. Berarti kondisinya sahabat Abu Musa dengan Rasul berbeda. Rasul membawa hewan haji, otomatis beliau kiram hajinya. Sahabat Abu Musa dari Yaman niat ihlalnya kayak Rasul SAW. Mestinya apa, Evan? Kiran. Ternyata sahabat Abu Musa tidak membawa hadiah. Maka dirubah langsung. Diminta untuk tamattu. Faham misalnya ya? Qal fa'amarani fatuhtu bil baiti wis sa'i wal marwah. Maka Rasulullah memerintahkan aku, saya pun tawaf di Ka'bah dan Safa dan Marwah. Tawaf, sa'i. Thumma amarani fa'ahlaltu. Rasul memerintahkan aku, saya pun tahallul. Namanya haji apa ini? Haji tamattu, dikarenakan Abu Musa tidak membawa hewan haji. Ihlalnya sah, tapi praktek hajinya menyesuaikan keadaan dia. Dikarenakan tidak menggunakan tanpa membawa hewan haji, maka haji tamattu. Tawaf, sa'i, safa, marwah, langsung tahallul. Tayyib, cukur rambutnya, lepas pakai ihramnya. Halal. Sampai nanti manasik haji datang. Fa'ataitu imra'atan min qaumi famashabatni wa ghassat ra'si. Saya pendatang kepada seorang wanita dari kaumku. Ini mungkin istrinya atau mungkin mahramnya. Dia pun menyisir rambutku dan mencuci kepalaku. Dia menyisir rambutku dan mencuci kepalaku. Tandanya dia telah tahallul. Faqadima Umar radhiyallahu anhu faqal, beliau datanglah sahabat Umar yang mengatakan, inna khud bi kitabillah fa innahu ya'murna bit tamam. Kalau kita mengambil dengan kitabullah, dengan bimbingan kitabullah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kita dengan tamam, dengan sempurna. Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Azza wa Jal. Wa inna khud bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yahill hatta nahrul hadiya. Dan maka kalau kita mengambil sunnah Rasul, maka tidak tahallul sampai beliau menyembelih hadiyunya. Makanya kalau kita mengambil dengan nas Al-Qur'an, tahallul dan tamattu. Kalau mencontoh Rasul, tindakannya Rasul, beliau enggak tahallul dan kiram. Intinya apa? Dua-duanya boleh. Intinya dua-duanya boleh. Tamattu boleh, kiram juga boleh, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wa tamattu afdal, dan tamattu lebih afdal dikarenakan Rasul ketika itu memerintahkan para sahabatnya untuk tamattu bagi yang tidak membawa haji. Tamattu afdal, al-qiran jaiz, al-ifrad jaiz. Barakallahu Allah taala alam bisawab. Faedahnya sama dengan di atas, ini mengisahkan tentang kisahnya Ali bin Abi Thalib dan sahabat Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arda. Barakallahu kum walhamdulillah fi rabbil alamin. Coba. Sementara cukup pertanyaannya, insyaallah di lain waktu. Untuk besok mungkin saya uzur, nanti saya minta saya terdengar ada seorang imam ya, ya ada ya. Jadi, semoga beliau ada di sini. Saya minta seorang imam besok menggantikan saya darus am ba'dal maghrib, insyaallah taala. Nanti dikasih tahu lagi beliau ya. Sementara cukup. Naqafilahuna subhanaka bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullahu ta'ala.